para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Saya Novriana Dewi. Dan saya Ajro Hadi. Hari ini kita akan belajar pelajaran 27. Kalimat kunci hari ini adalah... Dare ga kekkon suru desu ka? Siapa yang akan melakukan pernikahan? Maksudnya, siapa yang akan menikah? Tokoh utama dalam adegan kami adalah Anna, seorang mahasiswi asing dari Thailand. Hari ini ia datang ke rumah kawannya, Sakura. Sakura menunjukkan undangan pernikahan. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 27. Kalimat kuncinya adalah... Dare ga kekkon suru desu ka? Siapa yang akan melakukan pernikahan? Dare ga kekkon suru desu ka? Shizuoka no tomodachi. へえ、 いつですか? 来月 20日 よ。 アンナも一緒に静岡に行かない? Sekarang mari saya jelaskan mengenai adegan tadi. Anna mengatakan 誰が結婚するんですか? Siapa yang akan melakukan pernikahan? Ini adalah kalimat kunci hari ini. 誰? Adalah siapa? Gunakan partikel が setelah kata tanya untuk menanyakan subjeknya. Kekkon adalah pernikahan. Suru adalah bentuk kamus dari shimasu yang artinya melakukan. Jadi, kekkon yang artinya pernikahan digabung dengan shimasu yang artinya melakukan menjadi kata kerja yang berarti menikah atau akan menikah ya? Ya, pengamatan yang bagus, Aji. Kita sudah belajar bahwa ndesu adalah ungkapan yang digunakan untuk menjelaskan situasi atau alasan. Jika kita tambahkan partikel ka pada akhir kalimat, kita mengubah kalimat tersebut menjadi pertanyaan. Jadi, kita mengucapkan ndesu ka saat meminta penjelasan. Anna melihat pada undangan pernikahan dan bertanya pada Sakura siapa yang menikah, ya? Betul, tapi berhati-hatilah kata kerja sebelum ndesu harus berupa bentuk biasa. Kata kerja dalam bentuk biasa tidak menggunakan mas, ya. Jadi, kekkon shimasu yang artinya menikah menjadi kekkon suru, bentuk kamusnya. Ya, kini mari berlatih mengucapkan kalimat kunci hari ini, yaitu siapa yang akan melakukan pernikahan. Dare ga kekkon suru desu ka? Sakura menjawab, Shizuoka no tomodachi. Kawan di Shizuoka. Shizuoka adalah sebuah provinsi di Jepang Tengah menghadap ke Samudra Pasifik. No adalah partikel yang menghubungkan kata benda. Tomodachi adalah kawan. Sakura punya teman di Shizuoka rupanya. Ya, Sakura dilahirkan di kota Shizuoka, provinsi Shizuoka. Saat ia bersekolah di SMA, ayahnya dipindah ke Tokyo dan keluarganya ikut pindah bersamanya. Kawan masa kecilnya di Shizuoka akan segera menikah. Anna mengatakan, Hee. Ha, atau benarkah? Ini adalah kata seru untuk mengindikasikan bahwa saya mendengarkan Anda. Itsu desu ka? Kapankah? Itsu adalah kapan. Ini diikuti oleh desu, cara sopan untuk mengakhiri kalimat, dan ka, partikel yang membuat kalimat menjadi pertanyaan. Itsu desu ka? Berarti, kapankah? Adalah ungkapan yang umum digunakan. Sakura mengatakan, Daigetsu hatsuka yo. Bulan depan tanggal 20 lo. Daigetsu adalah bulan depan. Bulan ini adalah Kongetsu. Bulan lalu adalah Sengetsu. Kemudian, hatsuka adalah tanggal yang berarti tanggal 20. Tunggu sebentar, bukankah 20 itu niju? Dalam bahasa Jepang, cara untuk mengucapkan angka berubah saat merujuk pada tanggal. Tanggal 20 adalah hatsuka. Mohon diingat seperti itu. Kata yo yang mengikutinya adalah partikel yang diucapkan pada akhir kalimat saat menyampaikan pada orang yang diajak berbicara mengenai hal yang mereka belum ketahui. Anna mo issho ni Shizuoka ni ikanai? Maukah Anna juga pergi bersama-sama ke Shizuoka? Anna merujuk pada Anna. Mo adalah partikel yang berarti juga. Issho adalah dengan atau bersama-sama. Ni adalah partikel yang mengindikasikan cara. Shizuoka adalah Shizuoka, nama suatu tempat. Ni adalah partikel di sini mengindikasikan tempat. Ikanai adalah bentuk informal dari ikimasen, yang artinya tidak pergi. Ini adalah bentuk nai dari ikimas, yang artinya pergi, ya? Ya, betul. Jika Anda mengucapkan bentuk nai dari kata kerja dengan intonasi menanjak, Anda mengundang seseorang untuk melakukan sesuatu. Pada dasarnya, bentuk nai adalah bentuk negatif dari kata kerja. Namun, jika kita mengatakannya dengan intonasi menanjak, jadi kehilangan makna negatifnya, ya? Ya, menggunakan bentuk nai seperti ini, Anda dapat mengundang seseorang pada saat yang sama meminta kesediaannya. Dalam cara yang sopan, ucapkan ikimasen ka? Maukah pergi? Kini mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 27 lagi. Kalimat kunci hari ini adalah dare ga kekkon suru desu ka? Siapa yang akan melakukan pernikahan? Dare ga kekkon suru desu ka? Shizuoka no tomodachi. Hee, itsu desu ka? Naigetsu 20 yo. Anna mo issho ni Shizuoka ni ikanai? Sekarang waktunya Pojok Sensei Oshiete. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga, akan mengajarkan mengenai poin pembelajaran hari ini. Saya ingin belajar mengenai tanggal. Mohon ajari lebih lanjut. Sensei mengatakan, dalam bahasa Jepang, hari pertama setiap bulan adalah Tsuitachi. Awalnya ini berarti hari saat bulan terbit. Mulai dari tanggal 2 hingga tanggal 10 adalah seperti berikut. Tanggal 2. Futsuka. Tanggal 3. Mikka. Tanggal 4. Yokka. Tanggal 5. Itsuka. Tanggal 6. Muika. Tanggal 7. Nanoka. Tanggal 8. Yoka. Tanggal 9. Kokonoka. Dan tanggal 10. Toka. Seperti yang dijelaskan dalam pelajaran 7, kata-kata ini merupakan peninggalan cara lama menghitung angka di Jepang. Mulai dari tanggal 11 hingga akhir bulan, kita mengucapkan angka yang bersangkutan dan menambahkan nichi, yang berarti hari. Jadi misalnya tanggal 11 adalah juichi nichi. Ada 3 pengecualian. Tanggal 14 adalah juyokka. Tanggal 20 adalah hatsuka. Dan tanggal 24 adalah 24. Itulah tadi Pojok Sensei Oshiete. Berikutnya adalah Pojok Kata Tiruan Bunyi. Kita memperkenalkan kata-kata yang menyerupai bunyi, suara, atau perilaku. Hari ini kita akan memperkenalkan suara yang dibuat oleh binatang. Aji, binatang apa yang membuat suara seperti berikut ini? Wang wang. Wang wang. Apa ya? Jawabannya adalah oh, ternyata anjing. Lalu apa yang berikut ini? Nyanya. Ini bunyi kucing? Ya, betul. Pendengar, apakah Anda berhasil menebak? Dalam kata tiruan bunyi hari ini, kita memperkenalkan wang wang dan nyanya. Sebelum menutup perjumpaan, Anna mengingat kembali kejadian hari ini dan membuat catatan. Inilah Pojok Catatan si Anna. Saya akan pergi dengan Sakura ke kota asalnya, Shizuoka. Saya pikir tadinya saya dapat menghadiri upacara pernikahan bersama Sakura. Tapi tidak bisa. Kita tidak bisa menghadirinya tanpa undangan. Apakah Anda menikmati pelajaran 27? Kalimat kunci hari ini adalah dare ga kekkon suru desu ka? Siapa yang akan melakukan pernikahan? Selanjutnya, Anna akan pergi ke Shizuoka bersama Sakura.